aku di hatimu. Entah nata pun kaca. Semalaman langit tiada berbintang. Asmara ini terpaksa ku pendam. Mengumpulnya kembali untukmu ku kasih. Lumrahnya orang yang bercinta, hidupnya akan bahagia. Tetapi mengapakah kita asyik dengan memendam rasa? Siapakah aku di hatimu hingga tidur pun tak lena? Ternanti-nanti jawaban. Tertanya-tanya masa depan. Lautan bara bukan ukuran. Oh nak duri hanya hayang. Sampai hati engkau usikan. Mestikah cinta dan hukuman? Cinta hidupnya akan bahagia. Tetapi mengapakah kita asyik dengan memendam rasa? Siapakah aku di hatimu hingga tidur pun tak lena? Ternanti-nanti jawaban. Siapa ku di hati.